فاستيفى البنجاري فاستيفى البنجاري marilah kita memeriahkan festival kali ini kemenang hebat bermartabat bersama kami grup SC dari Jombang Kota Santri Jombang Kota Santri tapi jangan sampai kau buat salah juga jangan sampai kau buat khilaf ليحيكم سيدي Love.